Aku lagi geregetan, ah masa iya beneran, ah ada-ada saja yang bikin seseran. Bila kau curi pandang hati ini deg-degan, dia mulai mendekat. Kok aku jadi galak, beneran lo ya, dia tanya-tanya. Ku jadi bingung harus jawab apa nantinya. Mama, mama, mama, mama, mama, malu sama dia, pipi jadi merah. Tapi aku suka, suka sama dia. Oh mengapa, pastinya dia juga rasa apa yang ku rasa. Sebel-sebel hati sebel, sebel sama dia. Amasa iya, karena hatiku telah ditap tebing kamu. Aku lagi geregetan, masa iya beneran, ada-ada saja yang bikin seseram. Bila kau curi pandang hati ini ditegak. Mama, mama, mama, mama, mama, malu sama dia, pipi jadi merah. Tapi aku suka, suka sama dia. Oh mengapa, pastinya dia juga rasa apa yang ku rasa. Sebel-sebel hati sebel, sebel sama dia. Amasa iya, hati ini punya cinta tapi tak bisa mengatakannya. Malu sama dia, pipi jadi merah. Tapi aku suka, suka sama dia. Oh mengapa, pastinya dia juga rasa apa yang ku rasa. Sebel-sebel hati sebel, sebel sama dia. Amasa iya, karena hatiku telah dijelap sepin kamu. Karena hati telah dijelap sebin kamu. Karena hatiku telah dijelap sebin kamu.